Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang berbahagia, kembali pada hari ini kita bertemu dalam program pengkajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang pada hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk membahas ayat 84 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu atau saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedangkan kamu mempersaksikannya. Ayat ini merupakan kelanjutan dari mitsaq atau perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita mengulas kata-kata mitsaq yang artinya adalah perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat yaitu perjanjian yang punya efek-efek punishment dan reward apabila mereka meninggalkan atau melaksanakannya. Kata-kata mitsaq di sini mempunyai perjanjian yang kuat, yaitu mitsaq di sini mempunyai tiga indikasi, yaitu yang pertama adalah perjanjian bahwasanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwasanya mereka beriman dengan apa yang dicantumkan di dalam kitab Taurat. Dan yang ketiga adalah mereka mengimani keberadaan Nabi Musa sebagai Rasulullah pembawa ajaran. Tidak mungkin mereka melaksanakan janji yang kuat ini kecuali melalui tiga hal ini. Yang pertama adalah, kalau mereka, tidak mungkin mereka beriman kalau seandainya mereka tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kalau ternyata mereka mengakui Allah sebagai pencipta tapi mereka tidak melaksanakan apa yang tercantum dalam kitab Taurat, maka ini juga sama artinya dengan sia-sia. Iman tanpa ada pelaksanaan dan aplikasi dalam kehidupan keseharian mereka. Dan yang ketiga adalah, juga mereka tidak akan mungkin melaksanakan mitsaq ini kecuali kalau mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa ajaran dalam kitab Taurat ini. Para pendengar sekalian, ayat ini juga mengindikasikan tentang pentingnya berjemaah sebagai salah satu tonggak kekuatan umat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam redaksi ayat, la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan sekali-kali kamu pernah membunuh saudaramu atau orang sebangsa kamu atau mengeluarkan mereka dari kampung halamanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menerangkan tentang pentingnya kesatuan dan persatuan ini, sebagaimana sabda Rasul, masalul mu'minina fi tawad dudihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid iza shtaka minhu adwun tada'alahu sa'irul a'da'i bisahri wal huma. Yang artinya adalah bahwasanya perumpamaan mukmin itu di dalam kasih sayang mereka, di dalam kebersamaan mereka itu seperti satu tubuh yang apabila tubuh ini sakit, maka seluruh anggota juga ikut merasakan rasa sakit tersebut. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal sikap orang-orang Bani Israel karena mereka sudah melakukan pembunuhan dan melakukan pengusiran penduduk dari kota mereka. Ini terjadi di kota Madinah, di mana di kota Madinah itu ada 3 suku besar orang Yahudi dan ada 2 suku asli orang-orang Madinah. Suku asli tersebut adalah suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Yahudi, mereka saling melaga suku Aus dan suku Khazraj ini agar berperang dan saling baku hantam sehingga menjadi hancur. Akan tetapi di satu sisi mereka juga saling bantu. Misalnya satu suku Yahudi membantu suku Aus dan suku yang lain membantu suku Khazraj. Begitulah bagaimana tingkah laku orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi ini. Mereka selalu berusaha untuk menghancurkan orang-orang lain atau suku-suku lain yang tidak sama dengan mereka. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sikap dan tingkah laku mereka ini dengan diturunkannya surat Al-Baqarah ayat ke-84 ini. Untuk itu lebih dalamnya lagi mungkin akan kita bahas dalam dialog yang akan kita adakan berikut ini. Iya, Ustadz Perdana. Ini menarik sekali ayat 84 ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Bani Israel melakukan ini. Dan nampaknya yang dilarang ini sampai sekarang terus saja berlalu ini, berlangsung. Kita ketahui bahwa senjata itu sampai sekarang masih dimiliki oleh Bani Israel, Yahudi. Mereka lah yang sekarang sangat pandai untuk merakit senjata. Sampai menurut informasi, kenapa terjadi perang Irak? Karena senjata itu kalau tidak ditembak kan, itu kadaluarsa, terbuang mubazir. Daripada mubazir dibuang, bagus ditembak kepada penduduk sipil yang tidak berdosa. Begitulah jahatnya yang terjadi di balik kasus perang Irak. Dan itu bukanlah suatu hal yang tidak ada landasan kisahnya. Ayat yang kita kaji pada saat ini membuktikan itu semua. Latas fikuna dimahakum. Dilarang berarti apa? Karena memang orang itu telah berbuat dan terus berbuat. Bagaimana menurut Ustadz dalam kasus perang Irak sekarang ini, Amerika ingin menyerang Afghanistan sebagai target setelah Irak ini? Ya, benar sekali. Ini adalah merupakan sejarah yang tetap berulang. Karena memang saya kira memang sudah seperti itulah sikap mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka untuk menghancurkan orang lain. Dan memang sebenarnya orang-orang Yahudi sendiri punya prinsip bahwa selain orang Yahudi itu adalah budak-budak mereka yang bisa mereka perlakukan sebagaimana budak dan mereka perlakukan sesuka hati mereka. Apa yang terjadi antara perang Irak dan Iran, ya, di mana Yahudi juga membackup persenjataan, bahkan mungkin dari kedua belah pihak, tidak menutup kemungkinan persenjataan yang dibeli oleh tentara Irak itu juga dari orang-orang Yahudi, kemudian dari Iran juga begitu. Apa yang terjadi di Afghanistan, bahkan di seluruh belahan dunia, dan sampai sekarang ini di Afrika sendiri selalu terjadi perseteruan dan selalu terjadi kekacauan. Ini semua bagaimana? Karena memang ada yang mensuplai senjata-senjata, sehingga pada saat ada satu pemerintahan tegak dan tidak diinginkan oleh orang Yahudi karena tidak mengikuti keinginan mereka, mereka akan buat musuh-musuh dalam selimut yang mereka persenjatai, sehingga akhirnya selalu terjadi kekacauan dan kekacauan. Ya, benar sekali memang keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bahwa sampai akhir zaman dunia ini tidak akan pernah aman dan harus kita selalu waspadai karena memang orang-orang Yahudi selalu berusaha untuk menghancurkan orang selain mereka. Ya, Ustaz, kalau saya melihat di sini ada hal yang bisa kita tarik suatu hikmah. Kenapa Allah meredaksikan la tasfikuna dima'akum? janganlah kamu menumpahkan darah kamu. Jadi sebenarnya ketika ayat ini diidofahkan dengan kamu, yaitu dima'akum, berarti mereka ketika membunuh orang lain sama artinya dengan membunuh saudara mereka dan mereka sendiri. Karena Allah menganggap manusia ini adalah satu kesatuan Bani Adam. Jadi ketika ada orang membunuh saudaranya, berarti dia secara tidak langsung membunuh dirinya sendiri. Dalam kasus Yahudi dan Palestina, mereka itu kan satu Abi Ibrahim, satu ayah namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Dan inilah Ismail berketurunan Arab, Ishak mengeluarkan keturunan Israel. Nah, sebenarnya kedua mereka ini adalah satu ayah, satu darah kalau bahasa kita. Maka untuk itu saya lihat dilarangnya di sini agar apa? Perbuatan itu sangat berbahaya. Kamu membunuh satu orang berarti sama dengan membunuh orang-orang yang sebangsamu sendiri. Nah, makanya kita dilarang saling membunuh dan diutamakan saling menghormati. Namun di sini ya, ketika Tuhan juga mengatakan la tukhrijuna anfusakum, berarti kamu sendiri mengeluarkan dirimu ketika kamu mengusir orang lain. Artinya apa? Ketika kamu mengusir orang-orang dari tempat tinggalnya, berarti kamu mematikan ekonomimu sendiri, memperlambat pembangunan, dan juga mengacaukan hubungan sosial. Saya kira itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri memang ada menjelaskan, faman qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Ya. Barang siapa yang membunuh satu jiwa saja, seorang manusia saja, maka seakan-akan dia sudah membunuh manusia semuanya. Hak bunuh-membunuh ini tidak ada pada manusia. Mencabut nyawa itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau di dalam syariat itu diatur kalau misalnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, atau memang kita berhak untuk memerangi suatu negara, atau bila ada musuh-musuh yang menyerang kita. Ya, demikianlah ayat Al-Quran ini menjelaskan pentingnya kebersamaan itu. Sehingga dijelaskan bahwasanya seandainya kamu membunuh seseorang, itu sama saja kamu membunuh diri kamu sendiri. Seandainya kamu mengeluarkan orang lain dari daerahmu, itu sebenarnya sama saja kamu sudah menyusahkan diri kamu sendiri. Karena secara tidak langsung kekuatan berjemaah itu semakin berkurang apabila sebagian kita keluarkan atau kita usir dari daerah kita. Ekonomi semuanya akan ikut terpengaruh. Ekonomi, sosial dan sebagainya juga akan ikut berdampak akibat perilaku dan tingkah-tingkah yang salah yang dilakukan seseorang apabila dia berusaha untuk menjauhkan diri dari kesatuan berjemaah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat mengatakan summa aqrartum wa antum tasyhadun. Ya, kalau di ayat sebelumnya tadi Allah hanya menjelaskan summa tawallaitum. Tidak ada penegasan bahwasanya mereka setuju atau tidak. Akan tetapi di dalam ayat ini karena perjanjian dibuat adalah suatu perjanjian yang sangat besar yang menyangkut keutuhan satu negara dan kekuatan suatu bangsa, maka perjanjian ini disahkan oleh orang-orang Bani Israel. Sebagaimana dalam redaksi dijelaskan, summa aqrartum. Kemudian kamu berikrar akan memenuhi janji-janji tersebut. Wa antum tashhadun, dan kamu benar-benar mempersaksikannya. Ya, demikianlah sikap orang-orang Bani Israel ini. Walaupun mereka sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempersaksikan, dengan mengikrarkan, akan tetapi ternyata apa yang mereka lakukan itu berbeda dari apa yang mereka ucapkan. Tidak sama apa yang ada di mulut dan tidak sama apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, mungkin kalau kita lihat dengan kondisi di daerah Palestina, di negeri Palestina sekarang ini sama begitu. Berkali-kali dibuat perjanjian perdamaian antara orang Yahudi dengan bangsa Palestina, akan tapi tetap saja itu mengalami kegagalan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sebenarnya hanya membuat perjanjian secara lisan saja, akan tetapi di dalam tingkah laku mereka selalu berusaha untuk melanggar dan menghancurkan isi daripada perjanjian tersebut. Baiklah para pendengar sekalian, jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya dalam ayat ke-84 ini, hal yang paling pokok dan yang paling penting bahwasanya kita harus selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan kita bersama, persatuan umat Islam, persatuan bangsa Indonesia itu harus tetap dijaga. Karena kekuatan itu ibarat sapu lidi yang apabila dikumpulkan akan dapat membersihkan sampah secara cepat dan banyak, akan tetapi apabila hanya satu batang lidi saja, maka akan sangat sulit untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di halaman rumah kita. Tetaplah hendaknya kita melaksanakan dan mengamalkan ruh persatuan itu, tetap menjaga ruh persatuan itu agar kita tetap menjadi bangsa yang kuat dan tetap dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 84 ini. Insyaallah di lain waktu akan kita lanjutkan lagi. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.